الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخلع وكيف الطلاق فيه باب tentang خلو dan bagaimana masalah talak. Baik, di permasalahan ini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala memberikan keterangan tentang khulu ini, huwa fil lughati firaqu az-zawjati 'ala malin. Khulu itu adalah usaha upaya dari seorang istri untuk terpisah dari suaminya dengan cara memberikan harta kepada sang suami. Barakallahu fiik. Ma'khudhu min khal'i tsaub. Kata-kata khul' ini diambil dari khal'i tsaub, melepaskan baju. Baik. Karena yang namanya suami istri itu adalah pakaian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian adalah pakaian mereka, mereka adalah pakaian kalian. Maka ketika, maksudnya saling menutupi, saling melengkapi. Dan ketika seorang istri pengen berpisah dari suaminya, maka yang biasa dilakukanlah khulu. Khulu ini ya melepaskan diri, sama seperti melepaskan baju. Li'anna al-mar'ata libasur rajuli ma'na. Karena perempuan adalah pakaian seorang laki-laki. Barakallahu fiikum. Kata Al-Habib di sini, khulu' juga biasa disebutkan fidyah. Yani seorang perempuan menebus dirinya atau iftida. Kata beliau, wa ajma'al ulama'u 'ala mashru'iyyatihi illa Bakr bin Abdullah al-Muzani at-Tabi'i. Dan telah disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya, ya maksudnya masuknya ke dalam bagian syariat kita ini. Yani secara syar'i boleh-boleh saja kalau memang kondisinya menghendaki. Demikian. Masya Allah. Itu secara bahasa. Kesimpulannya bahwa khulu adalah firaqur rajuli zawjatahu bi badlin qabilin lil 'iwad yahsul li jihati zawj li jihati az-zawj huwa makruh illa fi hali makhafati an la yuqima hudud Allah. Firaqur rajuli zawjatahu bi badlin qabilin lil 'iwad. Yani secara syarat firaqur rajul, seorang suami melepaskan istrinya dengan cara sang istri memberikan pemberiannya kepada sang suami, dan ini makruh kecuali pada kondisi-kondisi rumah tangga itu sudah tidak lagi bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan boleh jadi barakallahu fikum keinginan sang istri untuk melepaskan diri dari ikatan nikah dengan suaminya ini karena baik. Lisu'i khuluqin au khalqin. Karena jeleknya akhlak atau kurang cocoknya dia dengan sang suami. Paham barakallahu fikum. Boleh jadi dia gagah mungkin. Tapi akhlaknya buruk. Suka memukul, suka berdusta, fasik, suka minum, suka judi. Sehingga sang istri tidak tahan dengan kehidupan suami yang seperti ini. Maka dia boleh khuluq. Setelah tentu dia nasihati terus si suaminya, tidak kunjung berhenti. Terkurangi pun juga tidak bisa sabar dia dengan kondisi suami, maka silakan dia khuluq. Atau kondisi fisik yang dia tidak senang. Walaupun menurut orangnya baik-baik saja sang suaminya, tapi dianya tidak mau, dianya tidak suka. Karena ini masalah kecenderungan hati, masalah cinta. Barakallahu fikum. Intinya tidak mau. Allahul musta'an. Baik, terjadi sedikit perselisihan di antara para ulama sesuai dengan apa yang dikatakan beliau di sini. Wa kaifat talaqu fihi. Lah ketika seorang istri minta khulu dan dia dikhulu oleh sang suami, apakah khulu ini termasuk talak? Barakallahu fiikum. Jadi dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, nah ini termasuk talak menurut jumhur para ulama. Baik, qaulullah taala wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. At-talaqu marratan, talak itu dua kali, maksudnya dua kali itu adalah talak raj'i. Kalau sudah yang ketiganya makanya dikatakan talak bain. Talak itu dua kali, talak raj'i. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka silakan kalian bermuamalah dengan cara yang ma'ruf. Suami istri bergaul dengan baik, rukun, damai, tenteram. Baik, mawaddah wa rahmah. Ya tentu tidak bisa dipungkiri bahwa di sana ada terjadi sesekali mungkin riak-riak. Ketidakcocokan antara suami istri, sedikit ada pertengkaran, sedikit ada kurang nyaman dan seterusnya. Ada bagian dari kehidupan berkeluarga. Baik. Orang bilang itu bumbu-bumbunya. Baik. Ya setelah itu rukun kembali, harmonis ulang. Baik. Au tasrihum bi ihsan, kalau tidak mampu maka silakan kalian mentalaknya dengan cara yang baik. Bi ihsan. Tidak menzaliminya, tidak menganiayanya. Tidak berdusta atasnya, al-muhim dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fi ma ibtadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an. Dan tidak halal bagi kalian wahai para suami. Barakallahu fikum. untuk kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian sedikit pun berupa mahar. Seorang suami kan kalau menikahi perempuan, dia kan berikan mahar, baik berupa uang, barang, baik dalam bentuk rumah mungkin, dalam bentuk tanah, kebun, kendaraan atau hewan. Baik, tidak boleh lagi bagi para suami untuk mengambil ulang apa yang telah pernah dia berikan kepada istri. Illa ayyahafa alla yuqimahu lakum, kecuali masalah khulu ini. Barakallahu bikum. Kalau tidak lagi mereka mampu untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, barakallahu bikum, dilaporkan kepada sultan, dilaporkan kepada misalnya wali keduanya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga. Tapi tak kunjung juga membaik. Sementara istri sudah tidak lagi bisa sabar hidup bersama dengan sang suami karena kondisi tadi, kondisi buruk yang ada pada suami atau kondisi yang dia tidak senangi dari suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala illa yakhafa yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah. Kalau kalian para wali atau para hakim sudah khawatir tidak lagi mereka suami istri mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kehidupan rumah tangga ada hak kewajiban dari masing-masingnya untuk mereka jalankan. Mereka tunaikan. Kapan hak dan kewajiban itu tidak tertunaikan, maka akan terjadi masalah. Masalah dalam rumah tangga. Baik. Illa yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir mereka tidak mampu untuk menegakkan hukum Allah, fala yunaha alaihi ma fi mabtadat bih. Maka tidak apa bagi keduanya untuk sang istri memberikan kembali mahar yang telah diberikan oleh sang suaminya dulu kala atau sesuai dengan kesepakatan. Baik. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian pernah langgar hukum ini. Kenapa dikatakan khulu itu makruh? Karena hukum asalnya memang tidak boleh. Barakallahu fikum. Asalnya tidaklah seorang perempuan meminta talak dari sang suami dalam kondisi tidak ada masalah, kemudian dia minta talak, maka haram untuknya surga. Barakallahu fiik. Kenapa dia mau berpisah dari sang suami? Kecuali kalau memang kondisinya tidak lagi memungkinkan untuk hidup damai tenteram. Subhanallah. Maka silakan. Dan syariat kita ini pun tidak mengharuskan orang tetap dalam kehidupan ikatan rumah tangga dalam kondisi tidak bagus. Jadi kalau memang sudah diusahakan, diupayakan, tidak memungkinkan untuk hidup rukun, ya keras diberikan jalan keluar untuk mereka. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum Allah, maka jangan kalian melampauinya, melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah. Baik. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tentang masalah halal, mana masalah haram. Ini hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berdusta tentang istri kalian, istri tentang suami kalian. Barakallahu fikum. Karena memang dalam kehidupan rumah tangga ketika di kondisi kritis yang seperti ini rawan memang. Karena orang lebih banyak berpikir dan lebih banyak berperasaan, bukan mengikuti tuntunan syariat. Kan demikian. Baik. Kalau orang mau mengikuti syariat tuntunan, ya mereka akan tenang dan boleh jadi mereka kembali hidup rukun bersama. Baik. Berpikir kembali tentang masa depan anak-anak, bagaimana, banyak pertimbangan-pertimbangannya. Berpikir lagi tentang kebaikan orang ketika awal pernikahan, banyak sekali yang membantu, banyak sekali yang gembira dengan pernikahan itu. Betapa kecewanya mereka, orang yang telah bersusah payah menyokong kebaikan ini dari awal-awalnya, ternyata hanya 3 bulan, hanya berapa pekan, atau hanya berapa tahun harus bubar. Barakallahu fiik. Kecewa kan demikian. Ini mesti dia pikir. Hubungan dia dengan ibunya sendiri, dengan bapaknya sendiri, dengan pihak keluarga, suaminya atau pihak keluarga, istrinya. Karena terkadang bukan cuma keluarga ini saja yang bermasalah ketika terjadi perceraian, tapi keluarga besar sudah tidak enakan antara satu dengan yang lain. Terkadang demikian. Padahal dulunya mungkin dua keluarga ini dekat karena adanya apa? Ikatan pernikahan suami istri di antara mereka. Begitu terputus, ya sudah terputus sudah. Allahul musta'an. Tentunya illa man rahimallah, kalau memang kondisinya harus ya bercerai, ya perceraian ya mungkin itu jalan terakhir yang harus ditempuh. Tapi hubungan silaturahmi ya jangan lagi terputus. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah mengatakan tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dialah yang zalim. Baik. Masyaallah. Wajaza Umar al-Khul'a duna sultan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membolehkan seorang istri minta khulu' dari suaminya walaupun tidak sepengetahuan penguasa sultan. Wajaza Utsman al-Khul' duna ifasi ra'siha. Dan Utsman radhiyallahu taala anhu membolehkan seorang istri minta khulu' dari sang suami walaupun dia hanya memberikan apa? Ikatan rambutnya sebagai tebusan untuk dirinya. Ya sesuai dengan kesepakatan, kalau itu yang disepakati itu. Wa qala Taus illa ayyahafa alla yuqimahullah fi ma iftarada li kulli wahid minhum ala sahibi fil ishrati was-suhbah. Illa ayyakhafa an la yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya atau dua rumah tangga ini, dua keluarga ini khawatir mereka tidak mampu untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berumah tangga. Justru yang ada adalah dosa dan maksiat. Jadi dipaksakan untuk tetap hidup bersama dalam kondisi tidak bisa rukun, tidak bisa damai, ya tentunya yang ada muncul kebencian, sifat-sifat ego, sifat-sifat dan seterusnya, kadzib, buhtan, macam-macam. Taib, la yuqimahu allazi maftarada li kulli wahidin minhumah. Yani hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan atas keduanya. Taib, karena masing-masing ada kewajiban yang harus ditunaikan, suami demikian juga istri. Ala sahibi bil isyrati was-suhbah, dalam masalah berhubungan suami istri ini, barakallahu al isyra was-suhbah, dalam pergaulan dalam rumah tangga saling memuliakan, saling menghormati, berkata-kata baik, berkata-kata sopan, penuh santun, pemuliaan terhadap. Akhlaknya. Biasanya kalau dua-duanya itu talak. Nah, ini hulu biasanya yang tidak senang itu cuma laki perempuan yang tidak senang dengan suaminya, sehingga dia yang mau melepaskan diri. Biasanya kalau tidak bagus semuanya, ya tetap rukun-rukun saja. Anda tahu yang namanya At-tayyibuna lit-tayyibat, ya kan? Ini apanya kehidupan bersama ini barakallahu fiik. Kalau perempuan baik akan dipertemukan dengan apa? Baik. Laki-laki baik, rukun dia. Baik. Demikian juga laki-laki yang jelek dipertemukan dengan perempuannya dan rukun juga, rukun dalam kejelekannya. Antum tahu, ada rampok. Barakallahu fikum, anaknya laki-laki semua jadi tukang rampok, jadi manajernya ini sang ibu. Barakallahu fikum. Satu keluarga. Jelek. Wallahul musta'an. Makanya dikatakan tadi biasanya sang istri saja yang tidak senang dengan suaminya. Nah, sehingga dia tidak betah, dia tidak nyaman dengan kondisi suaminya, sehingga dia minta dipisah. Barakallahu fiikum. Wala haula illa billah. Yang kalau masing-masing jelek dan pengen pasangannya itu yang bagus, ya biasanya memang cerai ujung-ujungnya, talak. Ya, barakallahu fikum. Ini keluarga misalnya, keluarga tidak sholat, suami tidak sholat, istri juga tidak sholat. Agaklah, suami paminum, istri juga paminum lain. Walhasil terkadang ini kerjasama dalam kejelekan, kerjasama dalam kejelekan buruk. Rahimullah. Haddatsana Asbaq qala akhbarana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Shihab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman an Jabir anna rajulan min aslam atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil masjid fa qala innahu qad zana. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Azhar ibn Jamil qala haddatsana Abdul Wahab al-Thaqafi قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس bahwa istri ثابت بن قيس mendatangi رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما a'tibu alaihi fi khulqin wala din. Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, aku tidak celah karena agamanya dan akhlaknya. Dia bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Baik. Walakin akrahul kufra fil Islam. Dia tidak senang dengan perawakannya. Dia tidak suka. Barakallahu fiik. Dan perkara yang seperti ini tidak bisa dipaksakan. Mungkin pandangan orang baik-baik saja, biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang, yakni boleh-boleh jo, ya kan? Tapi dia sendiri menurut dia, dia punya tidak senang. Namanya juga selera kan, kecenderungan. Baik. Antum tahu tak? Ada orang tidak suka makan durian, jangankan makan, cium saja tidak. Antum mau katakan apa tentang orang ini? Mau antum katakan bodoh dia? Dia bodoh. Makan sadaku yang ini mau. Barakallahu fikum. Durian masuk di pintu depan, dia keluar di pintu belakang. Tidak mau cium. Antum mau paksakan tidak bisa. Barakallahu fikum. Ya sama dengan ini juga. Dia tidak suka, bagaimana lagi? Kata istrinya, walakin akrahul kufra fil Islam, yakni ya Rasulullah, aku tidak suka berlaku kufur dalam Islam, ini berlaku dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat kepada suami. Aku khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban karena tidak ada kecenderunganku terhadapnya. Rasulullah SAW tidak bisa memaksa karena ini adalah masalah apa? Kecenderungan. Barakallahu fiik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiyatahu. Maukah engkau mengembalikan ulang kebun dia yang telah dia berikan kepada engkau sebagai mahar dahulu kala ketika dia menikahi engkau? Baik. Qalat na'am. Iya ya Rasulullah, saya akan kembalikan. Subhanallah. Rasulullah tidak bisa memaksa. Baik. Ini syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksakan kehendaknya. Barakallah. Beliau sebagai hanya sebagai penyampai. Sama seperti kisahnya apa? Barirah dengan Mughis. Suami istri kan begitu. Ketika Barirah dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sementara suaminya masih dalam kondisi budak. Dalam syariat Islam, seorang perempuan yang telah merdeka statusnya kan naik ketimbang budak. Suaminya masih kondisi budak. Maka diberi dua pilihan, tetap bersama dengan suami atau dia berpisah. Lantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat begitu besar cintanya Mughis terhadap Barirah, sampai Mughis merengek-rengek kepada Barirah agar supaya tetap hidup bersama dari suami istri. Dari tersentuh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat. Wahai Barirah, Mughis itu masih sangat mencintai engkau. Tidakkah engkau kembali saja kepadanya dan hidup bersama dengan dia? Kata Barirah, atakmuruni ya Rasulullah, apakah ini perintah dari engkau ya Rasulullah untuk aku balik dengannya, atau cuma sekedar usulan? Kalau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain bagi Barir kecuali harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La innama tayyib ana ashfa." Enggak, aku tidak perintahkan, tapi aku hanya sekedar memberikan rekomendasi. Yani ya seperti itu. Kata Barirah, la hajata li bih. Aku tidak butuh lagi dengan dia. Tayyib barakallahu fikum. Walaupun sang suami masih besar cintanya terhadap Barirah. Hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah selera, barakallahu fikum. Ketika istri Sa'bid bin Qais radhiyallahu taala anhu, tayyib wa anhum ajma'in, tidak lagi senang dengan Sabit bin Qais, maka lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, apakah engkau mau mengembalikan kebunnya dia? Qalat na'am, maka sang istri pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala Rasulullah, akbil ala, dia kata watalliq hatatliqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dari dia dari kebun yang dia kembalikan, dan talaklah dia dengan satu kali talak. Dari kala Abu Abdillah la yutabau fihi al-jabba. Ala kulli hal, apakah itu talak atau bukan, ikhtilaf di antara para ulama. Tayyib, kita cukupkan sampai sini. Lahumma subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.